Apakah bisa kita mengamalkan ilmu dunia? Ya enggak ada masalah, ilmu dunia kalau bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat itu enggak apa-apa untuk diamalkan. Di bidang apa saja, yang penting bermanfaat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan.